Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد sedikit kembali kepada yang sudah kita lewati kemarin, hadis dari Nabi صلى الله عليه وسلم tentang orang yang dia melakukan qiyamul lail, orang yang dia melakukan ya, qiyam al-lail, sholat malam. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Man sholla fi laylatin bimi'ati ayah lam yuktab minal ghafinin. Barang siapa yang dia sholat dalam satu malam itu dengan 100 ayat, maka dia tidak akan digolongkan ke dalam orang-orang yang lalai, tidak digolongkan ke dalam orang-orang yang lalai. Ini yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Juga ada lagi hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Al-Mundziri rahimahullah taala di dalam At-Targhib wa Tarhib, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man shalla fi lailatin fi alfi ayatin kutiba minal muqantirin." Man sholla fi lailatin bi alfi ayah kutiba minal muqantirin. Barang siapa yang dia sholat di dalam satu malam dengan membaca ya, dengan membaca 1000 ayat sekarang. Banyak enggak? 1000 ayat kutiba minal muqantirin. Maka dia ditulis dan ditetapkan termasuk orang-orang yang muqantir. Muqantir itu kitibalahu minal ajri kintor. Jadi dituliskan satu kintor. Satu kintor itu yakni gunung yang besar begitu ya. Gunung yang besar dari pahala barang siapa yang dia membaca 1000 ayat. Kalau antum terbayang bahwa 1000 ayat itu adalah sesuatu yang sangat banyak ya, di situ disebutkan qalal hafid begitu di At-Targhib wa Tarhib. Qalal hafid wallah alam itu maksud ada al-mundhiri sendiri. Ya, karena hadis ini tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari, jadi jauh kemungkinan bahwa yang dimaksud itu adalah Hafidz Ibnu Hajar, wallahu alam. Ya, kalau di Fathul Bari ada. Qala Al-Hafidz, berkata Al-Hafidz ya, yakni Al-Mundziri rahimallahu wallahu alam, min tabarakalladzi biyadil mulku ila akhiril Qur'an alfu ayah. Dari surat tabarakalladzi biyadil mulk sampai akhir Al-Quran itu 1000 ayat. Berarti dari Juz 29 sampai akhir Al-Quran Juz berapa? Juz 30. Berarti berapa Juz itu 1000 ayat? 2 Juz saja ya, 2 Juz saja. Juz 29 dan Juz 30 itu 1000 ayat gitu. Itu 1000 ayat. Kutiba minal muqantirin, maka dia akan ditulis termasuk orang-orang yang dituliskan baginya satu kintor dari ajr. Ini gunung yang besar yang saya ingat tentang makna dari kintor ya. Pahala satu gunung besar nah. Jadi kalau kira-kira 100 ayat itu seberapa? Nah, ya. Itu kalau 2 juz itu tadi 1000 ayat, maka 100 ayat ya diperkirakan saja. Nah, kalau antum membaca insya Allah separuh juz ya, dari juz 29 atau 30 itu kan ayatnya pendek-pendek begitu. Sedangkan yang dimaksud tadi kan jumlah ayatnya saja. ayatnya pendek-pendek, sehingga juz 29-30 itu disebut Al-Mudhiri. Wallah alam, kata beliau, itu sudah dua juz itu 29-30 itu 1000 ayat. Hakada. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, apa ini? Salatul witr. Ya. Salatul witri atau salatul watri, bisa witri bisa watri, salat witir atau salat watr. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raqatil ula subhisma rabbikal a'la wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu membaca di rakaat yang pertama subhisma rabbikal a'la, yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, yang ketiga qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ini tiga yang pernah disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat An-Nasa'i, Al-Hakim, dan disuaikan oleh Al-Hakim rahimahullah. Wa kana yudhifu ilaiha ahyanan, dan beliau juga menambahi kepadanya terkadang dengan qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, yakni ketika membaca di rakaat yang ketiga dengan al-ikhlas, kadang-kadang Nabi Muhammad SAW itu menambah dengan al-falaq dan anas di rakaat yang ketiganya di sholat witir tersebut. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Labas Al-Asom fi hadithihi wal hakim as-sahawi wa haqahu az-Zahabi. Juga Al-Hakim, disuaikan Al-Hakim, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, ini yang disebutkan. Wa marratan, pernah pula satu saat beliau itu qara'a fi raqatil witri bi mi'ati ayatin minan nisa. Beliau membaca di rakaat witirnya 100 ayat dari surat An-Nisa, 100 ayat dari surat An-Nisa, yaitu dari awal sampai kemudian ayat yang ke-100 itu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Berarti kalau 100 ayat witirnya pun juga panjang yang beliau baca. Nah. Wa amma ar-raq'atani ba'dal witri. Nah, ini ada satu sunnah yang kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyatakan itu ada sunnah tersebut ya, berdasarkan hadis yang warid tentangnya, dua rakaat setelah witir. Ada yang namanya salat sunnah dua rakaat setelah witir. Kita lihat di ta'liqnya, tsabatat hatani raka'atani fi sahih Muslim wa ghairihi. Ini dua rakaat setelah witir ini sebenarnya telah sahih hadisnya, ada di kitab Sahih Muslim, bahkan di kitab Sahih Muslim dan juga yang lainnya. Wahuma tanafayani autunafiyani qaulahu sallallahu alaihi wasallam, ya keduanya ini seperti menafikan atau dia itu kontradiksi dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijalu akhir salatikum bilaili witron, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu adalah salat witir. Ini kok masih ada dua rakaat lagi begitu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang ijalu akhir salatikum bilaili witron itu riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa qad ikhtalafa ulama fi tawfiq bain al-haditsain. Para ulama mereka berbeda pendapat ketika menjamak antara dua hadis ini. Ala wujuhin, ada beberapa cara jamak yang mereka sampaikan. Lam yatarajjah indi syai'un minha, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tapi tidak ada satupun yang menurutku rajih dari beberapa cara pengkompromian hadis itu tadi. Ya, dikatakan Nabi SAW mengatakan jadikan akhir sholat kalian di malam hari itu adalah witir. Tapi ternyata ada pula Nabi SAW ya, telah tabir dari beliau ya, dua rakaat setelah sholat witir. Berarti kan jadinya witir itu tidak yang terakhir begitu. Wal ahwat tarkuhuma ittiba'an lil amri wallahu alam. Ini ucapan beliau dulu. Sebelumnya mengatakan wal ahwat, yakni yang lebih menjaga adalah meninggalkan dua rakaat tersebut ya, karena lebih mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Wallahu alam. Kemudian beliau mengistidrak lagi. Mengistidrak lagi, yakni meralat lagi. Tsumma waqaftu ala haditsin sahih. Ya. Kemudian aku mendapati satu hadis yang sahih, ya'muru birraqataini ba'dal witri. Dalam sighah amr pula, dalam sighah perintah pula. Perintah untuk mengerjakan dua rakaat setelah witir. Jadi Kalau yang di awal tadi, ya, kalau yang di awal tadi itu ada kaidah yang ditetapkan di dalam fikih, ya, al-qaulu muqaddamun 'alal fi'li. Ucapan Nabi Muhammad SAW itu lebih didahulukan daripada perbuatan dan fi'il beliau. Nah, secara ucapan beliau mengatakan, jadikan akhir sholat kalian di malam hari itu witir. Itu secara ucapan perintah Nabi SAW. Nah, secara fi'il ternyata ada beliau mengerjakan dua rakaat setelah witir. Nah, ketika seperti ini, maka al-qaul muqaddamun 'alal fi'li. Ucapan Nabi SAW untuk menjadikan akhir sholat di malam hari itu adalah witir itu lebih didahulukan. Kenapa? Karena yang namanya fi'il, perbuatan beliau, terkadang nanti ada ihtimal khususiyah, ada ihtimal kemungkinan bahwa itu khusus bagi Nabi SAW. Terkadang. Atau ada ihtimal itu mungkin bisa jadi kalau bagi yang berbuat dengan qada sunnah, ya, itu beliau mengqada sunnah sholat apa begitu. Itu yang pertama tadi. Tetapi kemudian kata beliau, ternyata ada pula didapati satu hadis sahih yang juga bentuknya perintah. Perintah untuk mengerjakan dua rakaat setelah witir. Jadi sekarang kondisinya setara. Yang satu perintah menjadikan akhir sholat di malam hari itu adalah witir. Yang satunya perintah untuk mengerjakan dua rakaat setelah witir. Ini sama-sama perintah sekarang. Faltaqal amru bil fi'li. Maka berarti ketika didapati hadis yang perintah ini tadi, perintah dua rakaat setelah witir, maka mencocoki perbuatan Nabi SAW yang beliau sendiri juga mengerjakannya dua rakaat setelah witir. Wa tsabata masyru'iyyatu raka'ataini lin-nasi jami'an. Ketika sudah ada perintah dari Nabi, berarti sudah tetap ditetapkan bahwa itu disyariatkan bagi seluruh kaum muslimin. Tidak hanya khusus bagi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berarti ya telah sahih dan disyariatkan dua rakaat setelah witir itu tadi. Lalu bagaimana dengan perintah untuk menjadikan sholat yang terakhir di malam hari adalah witir? Kata beliau, wal amrul awwalu yuhmalu ala istihbab. Sehingga perintah Nabi untuk menjadikan witir itu sholat yang terakhir, berarti itu perintah yang mustahab, tidak sampai wajib. Fala munafata, sehingga tidak ada kontradiksi lagi, tidak ada pertentangan. Waqad kharajtuhu fi sahihah. Aku sudah mentakhrij hadis ini, ya, di dalam as-sahihah nomor 1993. Walhamdulillah ala taufiqihi. Segala puji bagi Allah dengan taufiknya. Nah. Wa amma raka'atani ba'dal witri. Adapun dua rakaat setelah witir, ya, setelah kita ketahui bahwa itu memang disyariatkan pula bagi kita, tidak khusus bagi Nabi, fakana yaqra'u fihima, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada keduanya, idza zulzilatil ardu wa qul ya ayyuhal kafirun. Sunnahnya beliau membaca, ya, az-zalzalah dan al-kafirun. Nah, beliau membaca az-zalzalah dan al-kafirun. Naam. Itu termasuk yang kita ingatkan tentang bab sadud dari'ah, ya, yang di tiga rakaat witir, ya. Yang kita dapati adalah hampir-hampir, nah, ada mungkin sebagian jamaah itu tidak pernah meninggalkannya. Jadi ketika Ramadan, ya, ketika Ramadan mereka ketika mengimami sholat witir itu pasti dengan tiga surat tersebut, Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu mesti seperti itu. Nah, kalau ini adalah perkara yang hukumnya mustahab, ya, terutama di dalam qiraah, ya, maka ketika dia sholat mengimami manusia itu juga disukai untuk terkadang meninggalkannya, yakni meninggalkan membaca dengan tiga surat itu tadi. Terkadang dia ganti saja dengan surat yang lain. Kenapa? Karena agar tidak terkesan bahwa harus dengan tiga surat tersebut. Begitu. Agar tidak terkesan oleh manusia, oleh kaum muslimin, bahwa harus dengan tiga surat tersebut. Nah, jadi sekali-kali itu dengan surat pilihan yang lain, tidak la'la, al-kafirun dan al-ikhlas. Nah, itu kalau pembahasan di dalam bab sadud dari'ah, yakni menutup celah yang mengantarkan kepada salah pemahaman bagi kaum muslimin. Tapi kalau kondisinya antum itu mempraktekannya untuk sendiri, yakni sholat sendiri, maka itu tidak dikhawatirkan hal tersebut. Kenapa? Karena tidak didengar manusia, tidak dilihat manusia, begitu. Tapi kalau sebagai imam, didengar oleh manusia, dilihat oleh manusia, nanti ketika dia tidak pernah mengganti surat pilihannya, maka pembahasannya dikhawatirkan manusia mengira bahwa harus dengan tiga surat tersebut kalau witir. Ada. Jadi sekali-kali tidak dengan tiga surat tadi. Qala salatul Jum'ah. Yang berikutnya adalah salat Jumat. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan fi raq'atil ula bi surati al-jum'ah wa fil ukhra idza ja'a al-munafiqun. Beliau sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan, ya terkadang, ahyanan di sini ya. Terkadang beliau membaca di rakaat yang pertama dengan surat al-jum'ah. Surat al-jum'ah. Dan di rakaat yang kedua dengan al-munafiqun. Berurutan. Ini terkadang beliau baca dengan itu. Wa taratan yaqra'u badalaha. Dan terkadang di rakaat yang kedua ini beliau membaca, yakni gantinya al-munafiqun dengan hal ataka hadithul ghasyiyah gitu. Hal ataka hadithul al-ghasyiyah gitu. Jadi ada dua sunnah di sini. Yang pertama, rakaat pertama al-jumu'ah, yang kedua al-munafiqun. Atau rakaat pertama al-jumu'ah dan yang kedua adalah al-ghasyiyah. Yang kedua adalah al-ghasyiyah. Ya. Hadis Muslim dan Abu Dawud. Wa ahyanan yaqra'u fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fi tsaniyah hal ataka. Ini yang sering kita dengar. Dan terkadang beliau membaca di rakaat pertama dengan al-a'la, yang kedua dengan al-ghasyiyah. Yang kedua dengan al-ghasyiyah. Nah. Ini yang sering dipraktikkan oleh masyarakat. Hukumnya mustahab. Yang berikutnya salatul idain, salat dua hari id. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan fil ula sabbihi isma rabbikal a'la wa fil ukhra hal ataka. Sama kayak tadi. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam di rakaat yang pertama membaca al-a'la, yang kedua membaca al-ghasyiyah. Salat id. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Wahyanan dan terkadang yaqra'u fihima biqaf wal Qur'anil Majid wa iqtarabatis sah. Begitu. Terkadang di sholat id, ya, di sholat id, beliau yang pertama, rakaat pertama membaca surat Qaf, yang kedua membaca surat Al-Qamar. Surat Qaf dan surat Al-Qamar di sholat id. Masih hadis riwayat Imam Muslim. Salatul jenazah. Berikutnya adalah salat jenazah. Jenazah, jenazah. Bisa antum katakan jenazah, katakan bisa jenazah. Nah. As-sunnatu an yaqra'a fiha bi Fatihatil Kitab wa surah. Ya. Sunnah, ya. Di salat jenazah itu ada sunnahnya membaca Fatihatul Kitab dan satu surat itu. Ada sunnah membaca Al-Fatihah dan satu surat. Nah. Empat takbir kan? Nah. Kalau di kitab Ahkamul Janaiz nanti dibawa beberapa riwayat dengan beberapa takbir. Beberapa macam takbir, tapi yang ma'ruf di kalangan kita adalah dengan empat takbir. Apakah kemudian di setiap takbir kita mengangkat tangan? Itu juga menjadi pembahasan. Itu datang riwayat yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang sholat jenazah mengangkat takbir. Tentang sholat jenazah mengangkat tangan ketika takbir. Berbeda kondisi dengan sholat id. Kalau di sholat id maka disebutkan tidak ada riwayat yang sahih maka tangan ketika takbir. Nah, Fathul Kitab dan satu surah. Pembahasan kita sekarang adalah masalah bacaannya saja, yakni tentang Fathul Kitab, dan ada sunnah pula ditambahi satu surat begitu. Nah, kita takbir atau Allahu Akbar gitu baca Al-Fatihah. Nah, kemudian ada sunnah membaca satu surat. Nah. Wa yukhafitu fiha mukhafatatan ba'da takbiratil ula. Dan dia melirihkan, ya, benar-benar melirihkan bacaan tersebut, ya, setelah takbir yang pertama. Hadis surat An-Nasa'i dan At-Tahawi dengan sanad yang sahih. Nah, yang saya ingat datang riwayatnya itu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini ketika beliau mengimami salat jenazah, kemudian beliau dengan agak mengeraskan suaranya begitu. Sehingga kemudian makmumnya itu bertanya, "Engkau membaca Al-Fatihah dengan surat?" Gitu. Kata beliau, "Amdan sunatu." Iya benar, aku sengaja. Atau lita'lamu annaha sunnah, agar kalian tahu bahwa itu adalah sunnah. Qala tartilu al-qira'ah wa tahsinu shauti biha. Mentartil qira'ah, bacaan Al-Qur'annya, dan membaguskan suara dengannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam kama amara Allah taala yurattilu al-Qur'ana tartila. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan beliau warattilil Qur'ana tartila, itu beliau juga mentartil Qur'an, mentartil dalam membaca Al-Qur'an. La hadzan wala ajalah, tidak lambat tidak cepat, tidak lambat tidak cepat. Bal qira'ah mufassarah harfan harfan, bahkan yang beliau baca itu adalah qira'ah dengan mufassarah, yakni benar-benar jelas, ya, harfan harfan, kata per kata. Harfan harfan itu kata per kata. Bukan harf secara nahwu. Juga mungkin pernah juga kita sampaikan tanbih, hadis Nabi Muhammad SAW, man qara al-Qur'ana fa inna lahu bi kulli harfin hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Begitu kan? Berarti siapa yang membaca Al-Qur'an, maka baginya pada setiap harf, bagi setiap harf itu dapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. La qulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Itu harf yang dimaksud adalah kalimat. Sebagaimana itu yang ma'ruf di bahasa zaman dahulu. Lugah dahulu yang dikatakan harf di situ adalah kalimah kata. Wallahu a'lam. Salah satu pendalilan dari hadis itu, la qulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun. Kalau seandainya yang disebut itu harf adalah harful mabani, itu maka mim itu ada tiga. Bacaan mim ada tiga kan? Harf mim, ya dan mim gitu. Tapi disebut satu. Hatta kana yurattilu as-surata hatta takuna atwala min atwala minha. Jadi beliau benar-benar mentarkitil yakni surat gitu, sampai apa yang beliau baca itu termasuk yang paling panjang. Hadis riwayat Muslim dan Al-Imam Malik. Wa kana yaqul, dan beliau juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibi al-Qur'an. Nanti akan dikatakan kepada pemilik Al-Qur'an, sahibul Qur'an, iqra wartaqi. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Iqra' wartaqi, baca sambil kamu naik. Warattil dan tartillah Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu dulu membaca dengan tartil di dunia. Ya, ini pada hari kiamat gitu. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqruha, karena sesungguhnya kedudukanmu, kedudukan surgamu itu nanti di akhir ayat yang kamu baca. Gitu. Di akhir ayat yang kamu baca. Nah, ini yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemberitaan tentang nanti fadilah bagi terutama para penghafal Al-Qur'an. Terutama para penghafal Al-Quran yang dia mengamalkan Al-Qurannya. Jadi tidak hanya sekedar hafal secara lafaz, tetapi juga mengamalkan isinya. Begitu. Itu dikatakan, baru dikatakan sohibu Al-Quran, pemilik Al-Quran. Sekali lagi bukan dihafalkan secara lafaz saja, ya, tapi isi-isinya juga harus diamalkan. Nah, ketika dia mentartil, maka nanti ya, dia membaca dengan tartil begitu sambil naik, karena yang namanya jannah itu kan darajat, ya. Surga itu kan berderajat kan, makin ke atas itu makin bagus, makin indah begitu, makin tinggi derajatnya. Nah, dan yang paling tinggi adalah jannah apa? Al-Firdaus. Jannah Al-Firdaus. Nah, sampai di mana dia bacaannya, sampai di mana dia hafalannya, ketika berhenti ya di situ manzilah dia di surga. Nah, kalau makin banyak makin tinggi. Kama kunta turattilu fid dunya. Tetapi juga di sini dikatakan kama kunta, sebagaimana kamu dulu ketika di dunia membacanya dengan tartil. Ya, dulu dunia membaca dengan tartil. Nah. Wa kana yamuddu qira'atahu inda hurufil maddi, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu juga memad, yakni memanjangkan bacaan beliau di huruf-huruf mad. Fa yamuddu bismillah, gitu. Maka beliau juga memanjangkan bacaan bismillah misalnya. Wa yamuddu ar-rahman, wa yamuddu ar-rahim, wa nadid, wa amsalha, dan yang semisal dengannya. Dan ini sudah dipelajari di dalam ilmu tajwid. Nah. Hadis surat Al-Bukhari dalam kitab Af'alul Ibad dengan syarat yang sahih. Wa kana yaqifu ala ru'usil ayi kama sabaqa bayanuhu, dan Nabi SAW itu biasanya beliau waqaf, ya, waqaf di akhir-akhir ayat sebagaimana sudah berlalu penjelasannya. Nah, ketika menjelaskan tentang bacaan Al-Fatihah, silakan dibuka lagi. Maka demikian pula di surat pilihan beliau itu juga wakafnya adalah di akhir-akhir ayat. Nah, itu yang beliau sunahkan. Wa kana ahyanan yuraji'u sautahu, dan terkadang ya beliau sallallahu alaihi wasallam itu mentarji' suaranya. Disebutkan di sini qala al-hafiz, berkata al-hafiz, berkata al-hafiz wa taqarubu durubil harakat fil qiraah, begitu. Yakni harakatnya itu ya dekat, hampir sama panjang-panjangnya. Disebutkan oleh Al-Munawi wa dzalika yansha'u ghaliban an arihiyatin wan bisat. Ya. Yang seperti ini itu bisa muncul mayoritasnya ketika jiwa itu dalam kondisi longgar, ya, dalam kondisi lapang gitu. Maka orang itu bacaannya akan bisa pelan-pelan, bisa tartil. Yuroji arihiyah, yakni jamak dari roha. Bukan jamak, afwan, masdar dari roha. Dalam kondisi dia longgar, dalam kondisi dia lapang, inbisab. Wal Mustafa sallallahu alaihi wasallam hasala lahu min dzalika hadun wafir yaumal fathi, dan itu Nabi SAW mendapatkan ya, hadun wafir yakni yang banyak beliau dapatkan adalah pada saat yaumal fathi, saat fathu Makkah. Nah, karena ini di fathu Makkah. Kama fa'ala yaumal fathi Makkah, sebagaimana beliau lakukan ya, ketika hari fathu Makkah. wa huwa 'ala naqatihi. Beliau berada di atas untanya, yaqra'u surata al-fathi qira'atan layyinah. Beliau membaca surat al-fath itu dengan bacaan yang lembut. Waqad haka Abdullah ibn Mughaffal tarji'ahu hakadha. Dan sahabat Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu itu menghikayatkan tentang tarji'nanya Nabi SAW itu seperti ini. Begitu. Ini lafaz tarji'nya begitu. Ini pelan-pelan. Ini seperti panjangnya 3 alif. Tiga alif. Kalau zaman dulu mungkin yang pernah belajar biasanya 3 ketukan begitu kadang sebutannya. Wa kana ya'muru bi tahsinis shauti bil Qur'an. Dan Nabi SAW juga pernah memerintahkan untuk membaguskan bacaan ketika membaca Al-Qur'an. Fa yaqul, beliau mengatakan, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Fa inna shautal hasana yazidul Qur'ana hasanan. Karena sesungguhnya suara yang bagus itu juga akan menambahi bagusnya Al-Qur'an. Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Tidak terbalik ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani di ta'liq ini secara ringkasnya bahwa ini lafaz ada yang munqalib, yakni salah satu hadis, yakni salah satu ilah dalam hadis adalah qalb kan. Terbaliknya matan. Matanya jadi terbalik, zayyinu aswatakum bil Qur'an. Perindahlah suara kalian dengan Al-Qur'an. Perindahlah suara kalian dengan Al-Qur'an. Atau hiasilah suara kalian dengan Al-Qur'an. Sedangkan hadis ini yang benar, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Yani perbaguslah, perindahlah Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian begitu. Nah, ini dengan suara yang bagus. Wa yaqul, hadis maklubnya, hadis yang maklub. Sudah sampai hadis maklub. Fasyadu wal maklubu kismani tala. Terus apa? Ibdalu rawin ma birawin kismun. Terus waqalbu isnadin limadin kismun. Di situ tidak disebutkan ya, tentang masalah yang terbalik itu lafadznya di matanya. Itu kan rawi dengan rawi, kemudian matan dengan sanad. Dan sebenarnya ada di matanya sendiri itu terkadang ada terbalik. Ada yang maklub gitu. Di dalam matanya sendiri. Nah. Wa yaqul, Nabi SAW pun juga mengatakan, "Inna min ahsani nasi sautan bil Qur'an alladzi idza sami'tumu yaqra'u hasibtumuhu yakhshallah." Sesungguhnya termasuk orang yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Qur'an, yakni orang yang kalau kamu mendengar atau kalau kalian mendengarnya sedang membaca Al-Qur'an, kalian mengira dia atau menurut kalian dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Hasibtumuhu yakni menurut kalian ya, kalian menilai dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu juga susah untuk bisa dirasakan kecuali orang yang memang dia merasakan maknanya begitu. Makna ayat yang dia baca. Hadis yang sahih kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa kana ya'muru bitaghanni bil Qur'an. Dan Nabi SAW pun juga memerintahkan untuk taghanni. Taghanni itu adalah mengalunkan bacaan Al-Qur'an. Bukan dengan ghina, dengan nyanyian yang dikenal di masyarakat, bukan itu. Jadi terkadang baca Al-Qur'an dengan irama nyanyian tertentu. Fayaqul, Nabi SAW mengatakan, ta'allamu kitab Allah wa ta'ahaduhu wa qatanuhu wa taghannau bih fa wallazi nafsi biyadih lahu asyaddu tafallutan minal maqadi fil uquli. Ta'allamu kitaballah, pelajarilah kitabullah, pelajari Al-Qur'an. Pelajari tafsirnya kalau bisa begitu ya. Entah dengan membaca kalau sudah bisa atau mendengar tentang tafsir Al-Qur'an. Membaca kitab tafsir. Kalau enggak ya dengar kajian tentang tafsir. Dipelajari cara membacanya yang benar. Wa ta'ahaduhu ta'ahaduhu, yakni jaga. Hafalan itu harus dijaga. Waqtanuhu waqtanuhu, yakni berikan perhatian. Ya. Berikan perhatian dengan Al-Qur'an, yakni berikan porsi bagi kalian. Yakni rutin baca Qur'annya itu. Terutama yang sudah memiliki hafalan. Wa taghannau bih seperti tadi, yakni dialunkan gitu. Al-Qur'an itu. Fa walladzi nafsi biyadih, maka demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah. Kata Nabi, lahu asyaddu tafallutan, ya. Hafalan Qur'an itu benar-benar lebih gampang lepas dibandingkan dengan unta bunting dari talinya. Jadi unta bunting dari talinya, wallahualam secara maknanya berarti kalau lepas itu sudah lari kemana-mana. Yang unta yang ditambatkan. Wa yaqul, bahkan Nabi SAW juga mengatakan, laisa minna malam yataghanna bil Qur'an. Laisa minna malam yataghanna bil Qur'an, bukan termasuk dari golongan kami, kata beliau, orang yang dia tidak mengalunkan Al-Qur'an. Yani ini anjuran yang sangat besar dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Abu Dawud begitu. Di situ ada tanbih ya, ada faedah hadisiyah. Kenapa beliau rahimahullah Syekh Al-Albani tidak menisbatkannya kepada Al-Bukhari, padahal ini ada di riwayat Al-Bukhari. Nah, bisa dibaca di ta'liqnya. Nah, di Sunan Abu Dawud ya, ketika ada riwayat hadis ini ana nukilkan Ja'fi Abi Dawud ya, ada datang di Sunan Abi Dawud, nomor hadisnya 1471. Nanti bisa dicek 1471. Qala rawi, ana nukilkan yang di akhirnya. Qultu li ibni Abi Mulaikah, aku berkata kepada Ibnu Abi Mulaikah, yakni perawi hadis ini pula. Ibnu Abi Mulaikah. Ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad. Ara'aita illam yakun hasna shaut? Bagaimana kalau orang ini dia enggak bagus suaranya gitu. Enggak indah dia kalau baca Quran itu. Enggak seperti yang lain. Apa yang dia lakukan? Padahal di sini mengatakan laisa minna malam yataghanna bil Qur'an. Lah ini orang dia suaranya itu enggak indah, enggak merdu. Kata Ibnu Abi Mulaikah, yuhassinuhu mastata. Dia perbagus sesuai kemampuannya. Dia perindah suaranya itu sesuai dengan yang dia mampu. Hadza wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.